السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. معاشر الإخوة كمسلمين dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pendengar dan pemirsa Raja di manapun antum berada. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Salawat dan salam terus tercurah kepada junjungan kita, teladan kita, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Ahibbati fillah, saudara-saudaraku seiman yang saya cintai karena Allah, melanjutkan kembali pembahasan kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairin natiqin biha, buku yang kita gunakan sebagai referensi bahasa Arab kita sejak beberapa tahun yang silam. Dan di kesempatan malam yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kembali jilid yang pertama dari kitab Durusul Lughah. Dan alhamdulillah kita sudah mengulang kembali jilid yang pertama untuk kesekian kalinya. Ini semua tentu dalam rangka maslahat kaum muslimin, agar siapa saja yang baru saja bergabung untuk mengikuti belajar bahasa Arab ini bisa mengikuti kembali dari awal. Dan alhamdulillah kita sudah masuk ke ad-darsus sabi', pelajaran yang ketujuh. Ada di halaman 39, halaman 39. Dan insyaAllah di kesempatan malam ini kita ditemani beberapa ikhwah di studio. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya ikhwah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita sudah baca ad-darsus sabi' di pertemuan kemarin. Ada sekadarik? Bala. Kita murajah sama-sama. Sama-sama kita baca ad-darsus sabi'. Hai ikhwah. Istami'u thumma kariru. Istami'u, apa makna istami'u? Dengarkan. Thumma kariru. Kemudian ikuti sama-sama. Ad-darsus sabi'u. Ad-darsus sabi'u. Man hadhihi? Man hadhihi? Hadhihi aminatu. Hadhihi aminatu. Wa man tilka? Wa man tilka? Tilka Fatimatu. Tilka Fatimatu. هذه طبيبة وتلك ممرضة. هذه طبيبة وتلك ممرضة. وتلك ممرضة. وتلك ممرضة. هذه من الهند. هذه من الهند. وتلك من اليابان. وتلك من اليابان. هذه طويلة. هذه طويلة. وتلك قصيرة. وتلك قصيرة. من هذا؟ من هذا؟ هذا حامد. هذا حامد. ومن ذلك؟ ومن ذلك؟ ذلك علي. ذلك علي. أتلك دجاجة؟ أتلك دجاجة؟ لا تلك بطة. Tilka halaman berikutnya. Ma tilka? Ma tilka? Tilka baydatun. Tilka baydatun. Ma mana baydatun ya ikhwan? Telur. Naam. هذه سيارة المدرس هذه سيارة المدرس وتلك سيارة المدير وتلك سيارة المدير أساءة عباس هذه أساءة عباس هذه لا هذه ساعة حامد لا هذه ساعة حامد تلك ساعة عباس تلك ساعة عباس ذلك ديك وتلك دجاجة ذلك ديك وتلك دجاجة نعم sama-sama kita terjemahkan dari awal kembali ikhwan. Silakan buka kembali dari adrasus sahabat dari awal. Kita sama-sama terjemahkan dari awal. Man hadhihi berarti man hadhihi? Man hadhihi artinya siapa ini? Hadhihi aminatu. Ini Aminah. Wa man tilka? Dan siapa itu? Tilka Fatimatu. Tilka, mana mana tilka? Itu. Nah, berarti dari awal. Waman tilka dari situ apa artinya? Waman tilka? Siapa itu? Tilka Fatimah itu. Itu Fatimah. Itu Fatimah. Kita lanjutkan. Hadhihi tabibatun. Ayo. Ini dokter perempuan. Wa tilka mumarridatun. Dan itu perawat. Apa tadi? Mumarridatun? Perawat. Hadhihi minal hindi. Ini dari India. Nah, ini dari India. Wa tilka minal yabani. Dan itu dari Jepang. Hadhihi tawilatun. Wa tilka qasiratun. Ayo, terjemahkan. Ini tinggi dan itu pendek. Iya. Man hadha? Siapa ini? Hadha Hamidun. Ini Hamid. Wa man dhalika? Dan siapa itu? Dhalika Aliun. Itu Ali. Itu adalah Ali. Atilka dajajatun? Apakah itu ayam betina? Ayam betina? La, tilka battatun. Bukan. Itu bebek. Itu bebek. Iya. Battatun bebek. Halaman berikutnya. Ma tilka? Apa itu? Nah. Halaman berikutnya, alhamdulillah, ras. Tilka baydatun. Itu telur. Hadhihi sayyaratul mudarrisi. Ini mobilnya Pak Guru. Naam. Wa tilka sayyaratul mudiri. Dan itu mobilnya kepala sekolah. Naam. Asa'atu Abbasin hadhihi. Apakah ini jam Abbas? Apakah jam Abbas ini? Boleh juga begitu. La hadhihi sa'atu Hamidin. Bukan, ini jamnya Hamid. Nah, tilka sa'atu Abbasin. Itu jamnya Abbas. Dzalika dikun wa tilka dajajatun. Itu ayam jantan. Dzalika dikun itu ayam jantan wa tilka dajajatun dan itu ayam betina. Nah, dzalika dan tilka maknanya sama. Itu ala si dzalik. Nah, bedanya apa? Dzalika untuk mudzakkar. Untuk mudzakkar. Tilka untuk muannats. Sahih. Dzalika untuk isim yang mudzakkar yang bersifat laki-laki atau kita katakan maskulin, yang kedua untuk perempuan. Maka dari sini ya ikhwan, kalau kita lihat secara jeli adrasus sabiq, maka kita akan menemukan ada 4 kata tunjuk. Ada berapa kata tunjuk yang sudah kita pelajari? 4 totalnya. Ada hada dan hadhihi. Kemudian yang ketiga dan keempat, dzalika, tilka. 2 untuk mudzakkar, 2 untuk muannats. 2 untuk yang dekat, 2 untuk yang jauh. Untuk yang mudzakkar ada 2. Hadza dan dzalika. Dua-duanya sama-sama untuk apa? Muzakkar. Bedanya apa? Hadza dengan dzalika? Hadza yang dekat. Hadza untuk yang dekat. Dzalika untuk yang jauh. Maka terjemahannya bagaimana? Hadza ini, dzalika itu. Itu untuk muzakkar. Untuk muannats yang mana? Tilka. Itu saja? Tilka saja? Hadihi dan tilka. Bedanya apa antara hadihi dengan tilka? Hadihi untuk yang dekat dan tilka untuk yang jauh. Nah, hadihi untuk yang dekat, tilka untuk yang jauh. Sama seperti tadi penjelasan untuk muzakkar. Nah, alhamdulillah ini sudah kita bahas sejak pertemuan yang lalu. Sekarang kita masuk ke tamarin. Sudah saatnya kita masuk ke latihan-latihan, dan latihan cuma hanya ada dua di sini. Di pelajaran ke-7 ini bisa dikatakan pelajaran yang masih bersambung dengan pelajaran 6. Karena pelajaran ke-7 ini hanya tambahannya hanya satu saja, yakni tilka. Itu saja. Di sini perintahnya halaman pertama atau at-tamrin al-awwal. Latihan yang pertama, iqra waktub. Namanya iqra waktub? Baca dan tulislah. Baca dan tulislah. Ada berapa di sini? Ada 7. Halaman 40. Sudah ketemu halaman 40? Sudah. Baik. Kita baca dulu nomor 1 dan nomor 2. Setelah itu, ana minta antum baca satu persatu. Ini lihat di sini banyak kalimat atau kata yang tidak berharokat. Di sinilah antum diuji. Di sinilah antum diuji seberapa jauh mufradat yang sudah kita pelajari antum masih ingat. Dan bagaimana bacanya? Ini ujian juga buat kita ini. Kita baca sama-sama nomor 1. Ya ikhwan, wahid. Wahid. Sama-sama, wahid. Wahid. Hadhihi madrasatun. Hadhihi madrasatun. Watilka jami'atun. Watilka jami'atun. Nah, apa artinya hadhihi madrasatun watilka jami'atun? Ini sekolah dan itu universitas. Lihat di sini ikhwan. Ada hadhihi dan ada tilka. Nah. Yang berikutnya itsnan, ayah ikhwan. Itsnan. Dzalika himarun. Dzalika himarun. Watilka baqaratun. Watilka baqaratun. Apa artinya? Dzalika himarun watilka baqaratun. Ini keledai dan itu sapi. Ini keledai. Yakin ini? Dzalika itu. Ah, ulang saya lagi. Itu keledai dan itu sapi. Naam, itu keledai dan itu sapi. Naam. Ana sudah berikan 2 contoh, berikutnya antum yang baca. Siapa ikhwan? Insyaallah. Ada 3 ikhwan di sini, 3 peserta di studio. Masing-masing dapat 1. Anta yalakum, rakam 3. Adzalika masjidun? Naam. La, tilka madrasatun. La, tilka madrasatun. Mumtaz. Terjem. Apakah itu masjid? Bukan, itu sekolah. Ahsanta yalakum. Jazakallahu khairan. 4. Fadli Aba Abdullah. 4. Ustaz ini siapa? Setelah Aba Abdullah? Faris. Faris. 4. Hadza jamilatu. Ah, kalau jamilatun ada ya-nya setelahnya. Setelah ini. Hadza jamalu. Hadza jamalu atau jamalun? Hadza jamalun wa tilka naqatun. Naqatun. Iya. Naqatun sepertinya kata baru ikhwan ya. Siapa yang tahu? Mana naqatun? Jamalun dengan naqatun sama, unta. Bedanya apa? Jamalun mudzakkar, naqatun mana? Jadi bagaimana terjemahannya, Abu Abdullah? Ini unta betina. Terbalik. Ini unta laki-laki, unta jantan, ya. Dan itu unta betina. Iya, mumtaz. Ini unta laki-laki, unta jantan, dan itu unta betina. Baik. Khamsah, fadhal ya Faris. Khamsah. Hadhihi madrasatun. Watilka talibatun. Watilka talibatun. Watilka talibatun. Nah, yakin madrasatun di sini? Madrasatun atau mudarrisatun? Mudarrisatun. Mudarrisatun. Karena pasangannya dengan talibatun. Dengan siswi. Berarti mudarrisatun guru. Ada sedarik? Nah, tidak mungkin ini sekolah dan itu siswi. Nyambung tidak? Tidak. Ini guru perempuan dan itu siswi perempuan. Nah, faham tak ya Faris? Ulangi lagi. Hadihi mudarrisatun. Hadihi mudarrisatun. Watilka talibatun. Nah, tarjim. Ini guru perempuan dan nah, itu siswi. Iya, syukuran. Jazakallahu khair. Kita buka kesempatan bagi ikhwan akhwat di rumah. Tafadhal ya Abdul Rafa. Pendengar dan juga pemirsa di mana pun Anda berada, berikutnya giliran Anda yang ingin terhubung di layar-layar telepon 0218236543 untuk berlatih bersama di kesempatan malam hari ini. Baik, kita coba angkat untuk penelpon pertama di kesempatan ini. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Dari Supri Hadi Al-Basiro, Cikampek. Bapak Supri ya, di Cikampek. Hadi Al-Basiro, Cikampek. Ahlan wa sahlan, ikhwan dari Al-Basirah, Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Kifahalukum? Alhamdulillah. Masya Allah. Semoga Allah berikan kemudahan umrah di masa yang akan datang, Insya Allah. Amin, amin, amin. Anak 9 Maret, Ustaz. Nah, qadar Allah, Allah takdirkan. Masya Alhamdulillah. Allah. Lagi, Ustaz. Alhamdulillah ala kulihan. Siap ya, akhir kirim? Alhamdulillah, Insya Allah. Tepatal. Antum ada nomor Sita dan Sabah. Sita dan Sabah. Ya, habiskan itu dulu. Baca dengan tepat, kemudian terjemahkan pelan-pelan. Hada kalbun wazalika kittun. Naam, hada kalbun wazalika kittun. Naam. Ini anjing dan itu kucing. Naam, sahih. Terus. Sabah. Hada baitul muazzini watilka hadiqatut tajiri. Naam. Ini rumahnya muazzin. Rumahnya muazzin. Dan itu hadiqatut tajir. Kebunnya pedagang. Sahih. Dan itu kebunnya Masya Allah. Pedagang. Masya Allah. Dari awal lagi akhir kirim. Gimana? Dari nomor satu lagi. Satu lagi. Nah, sampai nomor lima. Tidak keberatan? Boleh, boleh. Insya boleh, Insya Allah. Ya. Tafadhal. Dari nomor berapa, Ustaz? Rakam wahid dari awal kembali. Rakam wahid. Iqra waktu. Iya. Baca dan tulislah. Wahid. Hadhihi mudarrisatun. Hati-hati. Hadhihi madrasatun. Iya, madrasatun. Naam. Ini sekolah dan itu universitas. Memang tulisan madrasah dengan mudarrisah sama ya, Ikhwan? Nah, kalau tanpa harokat sama tidak madrasah dengan mudarrisah? Naam, sama. Sama. Naam, cuma nah, pasangannya ini. Iya, karena ini jami'ah, kampus, tentu lebih tepat pasangannya adalah sekolah. Nah. Tafadhal. Astani. Naam, atau itnan, labas, itnan. Itnan. Zalika himarun wa tilka baqaratun. Itu keledai dan itu sapi. Iya, kenapa pakai tilka? Sapi apa ini? Gimana? Sapi apa ini? Kenapa pakai tilka dia? Tilka. Tilka menunjukkan muzakkar atau muannats? Tilka muannats. Nah, berarti bagaimana? Zalika. Tahu zalika. Oh, berarti terjemahannya bagaimana? Baqaratun. Berarti itu sapi betina. Ahsant. Itu dia yang saya maksud. Terus, salasa. Salasa. Nah. Azalika masjidun? La, tilka madrasatun. Awas, iya, awas. Apakah itu masjid? Bukan, itu sekolah. Iya, lagi-lagi ketemu madrasah lagi. Yang hampir sama dengan mudarrisah. Iya. Terus, arba'ah. Arba'ah. Hadza jamalun. Wa tilka naqatun. Naam. Itu unta. Hadza, apa makna hadza? Oh, ini unta. Iya. Dan itu unta apa ini? Unta apa yang pertama? Dan itu Ini unta muzakar, unta laki-laki. Iya, unta dan jantan. Iya, betul. Ini unta jantan dan itu unta betina. Iya. Terus satu lagi. Khamsah. Hadhihi mudarrisatun. Bagus. Wa tilka talibatun. Hadhihi mudarrisatun, sahih. Ini ustazah, ini guru. Iya, ini ibu guru. Iya. Ini ibu guru dan itu dokter. Hah? Talibatun. Itu siswa. Siswi. Itu siswi. Iya. Nah, Ustaz. Siswa atau siswi? Talibatun. Siswi, Ustaz. Siswi. Barakallahu fiik. Syukran, syukran ya akhi, jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih telah terhubung di kesempatan malam hari ini dari Cikampek ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala dapat pertemukan kembali di kesempatan berikutnya atau di latihan-latihan yang lainnya. Berikutnya kita berikan kesempatan kembali, Ustaz. Nah, kita ulang kembali. Baik, bagi Anda para pendengar maupun pemirsa yang ingin terhubung di malam hari ini 0218236543 pada latihan yang ada pada halaman ke-40. Silakan. Halo. Nah, terputus. Bagi Anda yang ingin terhubung melalui layanan telepon di pelajaran ke-7 ini, Anda dapat terhubung melalui nomor 0218236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Naam, dengan siapa? Dengan Risna, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Risna. Di Ahlan wa sahlan. Tangerang ya. Naam. Ibu Risna, bagaimana kabarnya? Sehat? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Isna, pembahasan kita tentang apa hari ini? Apa, Ustaz? Tentang apa? Pembahasannya ya? Tentang kata tunjuk tilka. Kata tunjuk tilka, ya? Iya. Tilka. Tilka. Kalau sebelumnya di pelajaran 6, hadihi. Hadihi, di pelajaran 6. Ya. Di pelajaran 7, tilka. Mohon dihafalkan. Berapa tadi yang saya sebut? Ada berapa kali tunjuk? Empat. Ah, yang saya sebut barusan tadi. Ada berapa kata tunjuk? Ada dua. Ya. Ada hadihi. Hadihi. Dan tilka. Hadihi dan tilka. Nah, konsentrasi Bu Risna. Iya, Pak Ustaz. Sekali lagi, sebutkan tadi dua kata tunjuk yang saya sebutkan. Hadihi dan tilka. Naam, ahsant. Hadihi ya. Dan tilka, Bu Risna, itu untuk mu'annath. Untuk kata benda yang sifatnya perempuan. Iya, perempuan. Naam. Adapun bedanya, hadihi dan tilka sama-sama untuk mu'annath, tapi hadihi untuk yang dekat, tilka ya, untuk yang jauh. Untuk yang jauh. Iya. Kita ulang sekali lagi. Hadihi dan tilka untuk kata benda apa ini? Mu'annath. Mu'annath. Apa itu mu'annath? Mu'annath itu untuk kata tunjuk perempuan. Kata benda perempuan, iya. Iya. Bedanya apa antara hadihi dengan tilka? Hadihi untuk yang dekat, tilka yang jauh. Naam, ahsan, bagus sekali. Hadihi maknanya ini. Ini. Tilka maknanya? Itu. Itu. Siap? Siap. Saya akan bacakan beberapa kata, beberapa kalimat. Bu Risna ikut saya. Iya, Pak Ustaz. Wahid. Wahid. Wahid angka berapa itu? Satu. Hadihi madrasatun. Hadihi madrasatun. Watilka jami'atun. Watilka jami'atun. Sekali lagi. Saya sambung ikuti. Ya. Hadihi madrasatun watilka jami'atun. Silakan. Hadihi madrasatun wa tilka jami'atun. Nah, maknanya apa, Bu Risna? Ini sekolah. Sekolah. Wa tilka. Dan itu kampus. Dan itu kampus. Iya, atau universitas. Ya. Nah. Yang kedua, itsnan. Itsnan. Ikuti saya. Hadihi mudarrisatun. Hazihi mudarrisatun. Mudarrisatun. Hazihi mudarrisatun. Watilka talibatun. Watilka talibatun. Apa artinya hadihi mudarrisatun? Ini guru perempuan dan itu siswi. Mumtaz. Dua yang barusan Bu Risna baca itu dua kalimat contoh untuk hadihi dan tilka. Iya Pak Ustaz. Nah, sekarang ada dua kata tunjuk lagi yang saya mau beritahu. Siap Bu Risna? Siap. Dua kata tunjuk yang berikutnya untuk muzakkar. Untuk apa? Pak Ustaz, muzakkar. Kalau tadi sebelumnya untuk apa? Mu'anath. Mu'anath. Yang dua sekarang setelah ini saya beritahu untuk muzakkar. Ya. Dua kata tunjuk itu adalah hadza dan dzalika. Dzalika, ya. Apa tadi Bu Risna, ulang sekali lagi? Hadza dan dzalika. Nah, untuk apa itu? Untuk muzakkar. Untuk muzakkar. Bedanya apa? Hadza dengan dzalika? Hadza untuk yang dekat, dzalika yang jauh. Mumtaz. Sekarang kita baca dua contoh, dua kalimat dengan menggunakan hadza dan dzalika. Siap? Naam. Hadza kalbun wa dzalika kittun. Hadza kalbun wa dzalika kittun. Naam. Apa artinya hadza kalbun wa dzalika kittun? Kalbun apa Pak Ustaz? Kalbun anjing. Mohon maaf. Ini anjing dan itu kittun, kucing. Dan itu kucing. Iya. Sekali lagi, hadza kalbun wa dzalika kittun. Silakan. Hadza kalbun wa dzalika kittun. Tolong terjemahkan. Ini anjing dan itu kucing. Ini anjing dan itu kucing. Bagus. Berikutnya. Hadza mudarrisun wa dzalika talibun. Hadza mudarrisun wa dzalika talibun. Naam. Ini guru laki-laki. Bagus. Dan itu siswa. Dan itu siswa laki-laki. Bagus, bagus sekali. Sehingga totalnya ada berapa, Bu Risna? Sebagai kesimpulan, ada berapa kata tunjuk yang barusan kita pelajari? Ada empat. Totalnya ada empat. Ya, Pak Ustaz. Dua untuk mudzakkar, dua untuk Mu'anath. Sebutkan yang untuk mudzakkar. Yang untuk muzakkar, hadza dan dzalika. Bagus. Bedanya apa antara hadza dengan dzalika? Dekat dan jauh. Yang mana yang dekat? Yang hadza. Dzalika untuk yang? Yang jauh. Bagus. Mu'anath? Hazihi dan tilka. Bagus. Bedanya apa? Hazihi yang dekat dan tilka yang jauh. Bagus. Cukup, Bu Risna. Alhamdulillah. Ya, Pak. Itu inti pembahasan kita malam ini. Ya, Pak. Mohon diingat terus. Ya, Pak Ustaz. Kita tunggu teleponnya insya Allah di pekan depan. Barakallahu fiik. Barakatikum. Wa jazakillahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Jazakumullahu khairan yang telah terhubung dari Tangerang ya, Ibu Risna. Ya. Dan berikutnya kita akan mengulang kembali ya, latihan ini Ustaz ya. Bagi Anda yang ingin terhubung melalui layanan telepon 021-823-6543, silakan bagi Anda para pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Halo. Naam. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Dengan Umu Zain di Karawang. Di Karawang, Umu Zain. Nah. Ya. Umu Zain, ada bukunya Umu? Alhamdulillah ada Ustaz. Nah, silakan Umu, dari awal. Dari nomor 1. Dari Wahid ya? Iya, tafadhali, silakan. Bismillah. Wahid. Hazi madrasatun wa tilka jami'atun. Naam. Terjemahkan dulu. Sekolah dan itu universitas. Iya, bagus. Lanjut, itsnan. Itsnan. Itsnain atau itsnan? Itsnan. Itsnan. Naam. Itsnan ya. Itsnan. Jangan itsnain. Itsnan. Itsnan. Oh ya. Nah, itsnain itu ada sebabnya nanti. Sekarang kembali ke hukum asalnya. Itsnan. Oh, itsnan. Iya, itsnain itu ada sebabnya. Kenapa jadi itsnain? Oh. Fahimti? Fahimtu. Fahimti? Fahimtu. Nah, kalau saya bilang fahimtum, baru kita jawab. Fahim. Fahim? Nah, fahimtum ya, ikhwan? Tolong jawab. Fahimtum? Fahim. Fahimna. Fahimti? Fahimna. Fahimti? Fahimtu. Oh, Fahim. Aduh. Nah, Fahim itu maksudnya anti. Oh, iya. Nah, anti paham? Jawabnya? Berarti jawab saya paham. Kalau saya bilang Fahim itu. Oh, iya. Kalau Fahim, kalau pertanyaan Fahim tum atau ke kalian paham, ya nah, antum di situ. Berarti jawabannya Fahim. Nah. Nah, hafalkan. Terputus kayaknya. Terputus. 6. Masih terhubung? Iya, nampaknya terputus. Silakan mungkin dapat menghubungi kembali Umu atau para pedagang maupun pemirsa yang lainnya dapat terhubung di belakang beliau, silakan. Iya. 6, kita angkat kembali. Halo. Silakan di 021 823 6543. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Di Umu Fakih Kaliwungu Kendal. Umu Fakih di Kendal ya? Iya. Nomor telepon silakan. Umu Fakih ada bukunya? Insya Allah ada ini. Silakan Umu Fakih, silakan. Ya. Tadi sudah dibaca nomor 1. Naam. Silakan nomor 2, Itsnan. Itsnan. Zalika himarun. Watilka bakorotun. Bagus. Itu keledai dan itu sapi betina. Iya. Terus. Asalis. Naam. Azalika masjidun. La. Tilka madrasatun. Taib. Apakah itu masjid? Bukan. Itu sekolahan. Iya. Sekolahan. Baik. Terus. Arrabi'. Naam. Hadza jamalun wa tilka naqatun. Sekali lagi Umu, jamalun atau jamalun? Hadza jamalun. Naam. Wa tilka naqatun. Iya. Ini unta jantan dan itu unta betina. Bagus, bagus. Beda antara jamalun dengan jamalun? Apa Umu? Kalau jamalun indah. Jamalun dengan mim yang panjang artinya indah, bagus. Kalau iya. Jamalun dengan mim yang pendek, unta. Nah, iya. Jadi jangan salah baca panjang pendek, nanti maknanya jauh berbeda. Fahim ti? Fahim tu. Fahim tu, ya bagus. Terus, khamsah. Khamsah. Nah, atau kalau tadi sudah al-thalith, sudah al-rabi', berarti khamsah bagaimana? Al-Khamis. Bagus. Al-Khamis. Hadihi mudarrisatun wa tilka talibatun. Bagus. Ini guru perempuan dan itu siswi. Itu siswi. Bagus. Terus. As-Sadis. Naam, As-Sadis. Mumtaz. Hadha kalbun wa dhalika kittun. Bagus. Mumtaz. Ini anjing dan itu kucing. Naam, ahsanti. Terakhir. As-sabi. As-sabi, iya. Hadza baitul muadzini wa tilka hadiqatut tajiri. Mumtaz. Ini rumahnya muadzin dan itu kebunnya pedagang. Iya, syukran, masya Allah, Umu Fakih. Jazakillah khair wa barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih telah terhubung di kesempatan malam hari ini dari Kaliwungu, Kendal, Umu Fakih. Jazakillahu khairan. Naam, barakallahu fikum. Dan berikutnya Ustaz, kita masuk latihan kedua. Kita masuk latihan kedua. Nanti kita buka kesempatan bagi ikhwan akhwat di rumah. Kita mulai dari ikhwan studio dulu. Kita masuk latihan kedua ikhwan. Latihan kedua, latihan terakhir di pelajaran ketujuh ini. Mudah insyaAllah. Perintahnya ashir. Ashir yakni tunjuklah. Ashir, mana ashir tadi? Tunjuklah. Ilal kalimatil atiyah. Tunjuklah ke kata-kata berikut. Bismi isyaratin lil ba'idi. Bismi isyaratin lil ba'id. Dengan kata tunjuk yang jauh. Untuk yang jauh. Pilihannya dalika atau tilka. Itu saja, mudah. Isi dengan dalika atau Tilka, faham tom? Faham tom? Fahimna. Nah, jangan salah. Dzalika untuk apa? Mudzakkar. Tilka untuk? Mu'annas. Nomor satu misalnya. Wahid nukat ummun. Nukat, mana nukat? Titik-titik. Ummun. Ibu. Ummun maknanya ibu. Ala sekretarik? Ya mana? Dzalika atau tilka? Tilka. Ah, tilka ummun. Paham tom? Paham. Nomor dua sekarang. Satu-satu. Dari Luqman. Tafadhal Luqman. Itsnan. Itsnain atau itsnan? Itsnan. Itsnan. Nukat abun. Nukat abun. Naam. Dzalika abun. Dzalika abun. Tarjim. Itu bapak. Itu bapak. Bagus. Satu lagi. Salasa. Salasa. Nukat kolamun. Nukat kolamun. Dzalika kolamun. Dzalika kolamun. Bagus. Tarjim. Itu pulpen. Itu pulpen. Mantaz. Siap Abu Abdullah? Insyaallah. Arba'ah. Arba'ah. Nukat mil'aqatun. Mil'aqatun. Tilka mil'aqatun. Tilka mil'aqatun. Iya, bagus. Apa artinya? Itu sendok. Itu sendok. Bagus. Khamsah. Khamsah. Nukat ainun. Ainun. Bagus. Namanya ainun? Mata. Mata. Mata ada berapa? Dua. Berarti mudzakkar atau mu'annas ya? Mu'annas. Mu'annas. Silahkan. Tilka ainun. Tilka ainun. Bagus. Tarjim. Itu mata. Itu mata. Syukuran. Jazakallahu khair. Faris. Satu nomor saja Faris. Sittah. Nukat hajarun. Sittah. Nukat hajarun. Hajarun. Mudzakkar atau mu'annas? Mudzakkar dia. Mudzakkar. Nah, yang mana? Dzalika atau tilka? Mas Faris. Dzalika. Dzalika. Silakan. Baca lengkap. Dzalika hajarun. Dzalika hajarun. Tarjim. Nah, hajarun maknanya apa? Batu. Nah. Terjemahkan. Dzalika hajarun itu? Dzalika hajarun. Itu batu. Itu batu. Iya. Jazakallahu khair. Wabarakallahu fiik. Kita buka kesempatan bagi ikhwah di rumah. Tafadhal, ya Abdul Ghafar. Baik Ustaz. Pendengar maupun pemirsa di mana pun Anda berada, silakan bagi Anda yang ingin terhubung pada latihan di kesempatan malam hari ini, di latihan berikutnya di halaman 41, dapat terhubung melalui layanan-layanan telepon 0218236543. Baik, kita sapa kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Ibu Sulis Magelang. Ibu Sulis ya? Iya. Naam di Magelang. Ibu Sulis Magelang, iya. Ibu Sulis, suara seperti suara hujan di sana. Kurang jelas suaranya. Ya. Silakan Ibu Sulis, ada bukunya Ibu Sulis? Ada, alhamdulillah. Silakan. Dari nomor Sabah. Sabah. Silakan. Sabah. Nukat Qamisun. Qamisun, naam. Dzalika qamisun. Dzalika qamisun. Bagus. Tamania. Nah. Nukat kidnun. Nah, sebentar. Sudah diterjemahkan belum, Umu? Sudah. Kurang terdengar. Ulang sekali lagi. Mana dzalika qamisun? Itu baju, Ustaz. Itu baju. Iya. Tamania. Nukat kidnun. Nah. Tilka kidnun. Tilka kidnun. Jamil. Itu panci. Naam. Ini mudzakkar atau mu'annas? Kidrun. Kidrun mu'annas, Ustaz. Mu'annas. Iya, sahih. Wasili, lanjutkan. Tis'ah. Tis'ah, bagus. Nukat nafidatun. Iya. Tilka nafidatun. Tilka nafidatun. Naam. Terus. Jendela. Iya. Asaro. Nukat bakoratun. Naam. Tilka bakoratun. Tilka bakoratun. Betina. Iya. Kalau sapi jantan apa Ustaz? Sapi jantan? Kalau bukan pakai kalimat jamus atau hilangkan tak marbutohnya. Bakorun. Bakor. Nah. Terima kasih Ustaz. Ustaz. Teruskan sampai nomor 12. Tidak keberatan sampai nomor 12? Tidak, Ustaz. Silakan. Ada asaro. Nah. Wat maktabun. Dalika maktabun. Itu meja. Iya. Kalau 12 isna asaro. Bagus. Nukot na kotun. Iya. Tilka na kotun. Itu unta betina. Iya, cukup. Jazakillah khairumu. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Dari Magelang telah terhubung di kesempatan malam hari ini. Yang terama baca hingga nomor ke-12, masih tersisa beberapa nomor berikutnya. Anda yang ingin terhubung, silakan kami sapa kembali untuk para pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Nah, halo. Silakan. Ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa, dari mana Ibu? Dengan Nadia dari Kalimantan. Baik, ya. Ibu Nadia, dikecilkan saja volume TV atau radionya sehingga dapat fokus dari gagang handphone saja atau telepon. Ya. Nah, barakallahu fiik. Silakan Ustaz. Nah, sudah siap Ibu, siapa tadi? Nadia. Siap. Kalimantan. Nah. Ya. Sudah siap Ibu Nadia? Insyaallah siap. Silakan. Dari salah satu ayat. Silakan. Tilka bakorotun. Itu asyara. Oh. Itu 10. Zalika muhandisun. Naam. Sebutkan angkanya dulu. Angka berapa dari 13? Salah satu asyara. Salah satu asyar. Iya. Lanjutkan. Zalika muazzin. Naam. Sebelum lanjut ke nomor berikutnya, terjemahkan dulu. Zalika muhandisun. Apa artinya? Itu insinyur. Insinyur. Terus. Bagus. Lanjut. Jangan lupa angkanya sebutkan. Arba'atu asyar. Arba'ata. Bukan arba'atu. Arba'ata asyar. Arba'ata asyar. Bagus. Silakan. Zalika muadzin. Zalika muadzinun. Terjem. Terjemi lau samahti. Itu azan. Azannya atau orang yang mengumandangkan azan? Orang yang azan. Naam, orang yang azan. Iya, terus. Khamsata asyar. Bagus. Tilka mumarridatun. Tilka mumarridatun. Bagus. Itu perawat. Naam. Itu sahih, perawat. Perawat laki-laki atau perempuan? Perempuan. Iya. Muannas. Terus. 16, sittata asyar. Sittata asyar. Zalika sarirun. Zalika sarirun, bagus. Nah. Sabata asyar. Nah. Terputus-putus suaranya. Tilka hadikotun. Tilka hadikotun. Sebelumnya tadi zalika sarirun, apa maknanya tadi? Nomor 16. Itu ranjang. Iya. Terus sab'ata asyar. Itu kebun. Iya, lanjut. Samaniyata asyar. Iya. Tilka talibatun. Tilka talibatun. Sahih. Terjemahkan. Itu pelajar perempuan. Iya, bagus. Dua nomor lagi. 19, kemudian 20. Tis'ata asyar. Tis'ata asyar, bagus. Zalika jamalun. Zalika jamalun atau jamalun? Zalika jamalun. Naam. Terjem. Itu unta. Iya. Terakhir, angka 20. Ishrun. Tilka battatun. Naam, tilka battatun. Mumtaz. Apa artinya? Tilka batotun? Itu bebek. Itu bebek, iya. Jazakillah khair Ibu Nadia, barakallahu fiik. Iya. Kita tunggu teleponnya insyaallah pekan depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Telah terhubung di kesempatan malam hari dari Kalimantan ya, dari Ibu Nadia barakallahu fiik yang telah membaca hingga nomor ke-20 ya, nomor terakhir. Iya, masyaallah. Iya, alhamdulillah. Baik, Ustaz. Kita ulang sekali lagi. Nah. Di kesempatan berikutnya, kita akan mengolah kembali latihan kedua ini yang ada pada halaman ke-41. Anda yang ingin terhubung berikutnya di malam hari ini melalui layanan telepon 21-823-6543. Silakan. Halo, Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dari mana Ibu? Ibu Evi, Ustaz. Ibu Evi di mana Ibu? Palembang. Palembang. Palembang, Ustaz. Nah, ya. Silakan, Ustaz. Silakan Bu Evi, dari nomor awal kembali. Ya, baik, Ustaz. Wahid. Naam. Tilka ummun. Naam. Itu ibu. Itu ibu, bagus. Isnan. Zalika abun. Naam. Itu bapak. Naam, sahih. Salasa. Zalika qalamun. Naam. Itu pena. Jamil. Arba'a. Tilka mil'aqatun. Itu sendok. Ahsanti. Khamsa. Tilka ainun. Itu mata. Ahsanti. Sitta. Zalika hajarun. Itu batu. Mumtazah, masyaallah, anti mumtazah. Sab'a. Zalika qamisun. Naam. Itu baju. Itu baju, iya. Samania. Tilka sidrun. Naam. Itu kendi. Naam. Dan kidrun muzakkar atau mu'annath? Mu'annath, Ustaz. Mu'annath. Maka kita gunakan zalika atau tilka? Tilka, Ustaz. Iya, mumtazah, anti mumtazah. Terus, lanjut. Tis'a. Tilka nafizatun. Naam. Itu jendela. Naam. Terus. Asaro. Tilka dokorotun. Naam. Itu sapi betina. Naam. Ahada asaro. Zalika maktabun. Itu meja. Iya. Isna asaro. Naam. Tilka nakotun. Panjang pendeknya. Tilka. Ya baik, Ustaz. Tilka nakotun. Naam. Itu unta betina. Nah, sampai nomor 20 tidak keberatan, Omo? Insyaallah, Ustaz. Silakan. Yes. Salah satu asar. Zalika muhandisun. Itu insinyur. Iya. Khamsa ta'asar. Arba'ata asyar. Ta'asar. Arba'ata asyar. Zalika mu'azzimun. Naam. Itu mu'azzim. Sahih. Khamsa ta'asar. Naam. Tilka mumarridatun. Naam. Itu perawat. Naam, sahih. Sita ta'asar. Naam, sahih. Zalika sarirun. Naam. Itu ranjang. Naam. Sabaha ta'asar. Tilka hadiqatun. Naam. Itu kebun. Sahih. Sabah ta'asar. Tilka tolibun. Tolibatun. Iya. Itu siswi. Ahsanti. Tis'a ta'asar. Zalika jamalun. Itu unta janta. Unta. Unta. Nah. Labas. Unta jantan atau unta betina ini jamalun? Gimana, Ustaz? Jamalun, jantan atau betina? Jantan, Ustaz. Iya. Zalika atau tilka? Zalika. Iya. Satu lagi. Ishrun. Ya, panjang. Ishrun. Ishrun. Iya. Tilka baktotun. Naam. Itu bebek. Iya. Masya Allah. Mumtazah. Nanti mumtazah. Jazakillah khair. Wa barakallahu fiik Ibu. Iya. Kita tunggu teleponnya insya Allah pekan depan. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Ibu Evi ya, dari Palembang, yang telah terhubung di kesempatan malam hari ini. Demikian, Ustaz, untuk latihan ini. Nah, cukup. Baik. Sebelum kita masuk ke Al-Kalimatul Jadidah, kita break sebentar, Abdul Ghaffar. Kita istirahat sebentar 5-10 menit, kemudian kita lanjutkan lagi. Ana minta Ikhwan Studio siap-siap baca Al-Kalimatul Jadidah. Persiapkan. Setelah jeda berikut ini kita akan langsung minta ke Ikhwan Studio. Nah, tafadhal ya Abdul Ghaffar. Baik, para pendengar maupun pemirsa di manapun Anda berada, jangan beranjak dari layar kaca Anda ataupun ruang dengar Anda. Dalam program bimbingan bahasa Arab di malam hari ini kita akan terhubung serta berjumpa di beberapa menit setelah beberapa jeda berikut ini. Nah, Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Ayo, cegah dan kurangi penyebaran virus corona dari diri sendiri dengan social distancing. Caranya, hindari bersentuhan dengan orang lain. Jaga jarak, jangan berdekatan. Jauhi kerumunan. Lakukan aktivitas kerja, belajar, dan beribadah di rumah. Penderita virus corona bisa sembuh. Insya Allah, tetap waspada dan jangan panik berlebihan. Jika diperlukan, hubungi nomor hotline corona di 119 extension 9. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم مطيرة سلف Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, seorang suka berangan-angan adalah orang yang paling lemah dan paling merugi, karena angan-angan adalah modalnya orang-orang yang bangkrut. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم مطيرة سلف. Kisah menawan sang teladan. Adik-adik, hari Ahad pada kemana nih? Jangan keluyuran gak jelas ya. Daripada adik-adik bermain tanpa ada manfaatnya, mendingan adik-adik saksikan Kisah Menawan Sang Teladan. Kisah yang penuh pelajaran dan hikmah, dan kisah-kisah para superhero di dunia nyata. Tentunya bersama Kak Oja dan Kak Abu Lukman. Jangan sampai terlewatkan ya, pelajaran dan hikmahnya. Setiap hari Ahad, jam 7.30 sampai dengan 9.30. Hanya di Roja TV. Rasul sallallahu alaihi wasallam. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال. رواه مسلم. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. رواه مسلم. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya, dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau sekiranya perbuatan itu baik, tentulah para sahabat telah mendahului kita mengamalkannya. Karena tidak ada satupun amal dari amal-amal Islam yang luput dari para sahabat. Karena Nabi mereka yang mulia alaihi salatu wassalam telah mengajarkan kepada mereka segala sesuatunya. Sampai buang hajat pun diajarkan. Kalau orang tidak mengikuti sunnah,

Sesungguhnya, orang-orang Yahudi dan Nasoro tidak mengubah warna uban mereka. Maka, selisilah mereka. Muttafaqun alaih. عن جابر رضي الله عنه قال أتي بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا واجتنبوا السواد رواه مسلم. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, pada hari penaklukan Mekah, Abu Quhafah, ayah Abu Bakar As-Siddiq, datang dalam keadaan kepala dan jenggotnya telah memutih seperti kapas. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ubahlah uban ini, tetapi hindarilah warna hitam." Hadis riwayat Muslim. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Assalamualaikum Islam para pendengar dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada. Kami akan hadirkan di layar kaca Anda. Insyaallah. Kebersamaan Anda mengikuti program siaran. Dan sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda program acara kajian ilmiah secara langsung. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Pendengar dan juga pemirsa Roja di mana pun Anda berada, kembali di kesempatan malam hari ini dalam program Bimbingan Bahasa Arab untuk Pemula, Kitab Durusul Lughatil Arabiyah li ghairin natiqin biha jilid pertama. Pada pelajaran di malam hari ini, sebelum jeda tadi, kita telah membaca beberapa latihan yang ada pada pelajaran ke-7. Dan kita sudah sampai di penghujung pelajaran ke-7 ini. Kita akan lanjutkan pembahasan atau materi serta latihan berikutnya kepada Ustaz. Kembali kita persilahkan. Falyatafaddal masykuran ma'jura. Nah, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Kita tutup pembahasan kita malam ini dengan meminta dua ikhwah di studio untuk membaca dua hal terakhir di pelajaran ke-7 ini. Yang pertama, al-kalimatul jadidah, kosa kata baru. Kemudian nanti terkait dengan kesimpulan pelajaran ke-7 ini. Silakan. Tafadhal ya Aba Abdullah, antum duluan. Al-kalimatul jadidah. Iqra wa tarjim. Bismillah. Al-kalimatul jadidah. Kata-kata yang baru. Ya. Al-mumarridatu. Perawat. Perawat. Al-hadiqatu. Nah. Kebun binatang. Kebun binatang atau kebun saja? Kebun. Kebun. Kalau hadiqatul hayawan baru kebun binatang. Ini apa? Kebun. Al-hadiqah saja, kebun saja. Nah. Tafadhal. Al-battatu. Al-battatu. Naam. Bebek. Naam. Al-muadzinu. Bilal. Naam. Al-muadzinu apa artinya? Bilal. Bilal. Nama Mu'adzin. Bilal. Muadzin. Al-muadzin, muadzin. Oh. Bukan Bilal. Al-muadzin tukang azan. Rasul Malik? Bilal. Bilal apa itu? Nama orang Bilal ibn Abi Rabah. Nah, oh, iya. Al-muadzin adalah tukang azan, yakni yang mengumandangkan azan, bukan Bilal. Nah. Oh. Terus. An-naqatu. Unta betina. Unta betina. Al-baydatu. Telur. Telur. Iya, syukran ya akhil kirim. Jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Fadhalakum. Iqra. Asma'ul isyaratu lil qarib. Asma'ul isyaratu atau asma'ul isyarata? Asma'ul isyaratu lil qarib. Isyaratu, yakin? Asma'ul isyarati. Asma'ul isyarati lil qaribi. Lil qaribi. Bi. Nah. Tarjim. Tarjim. Asma'ul isyarati lil qaribi. Nama isyarat buat yang dekat. Nah, kata-kata tunjuk. Kata-kata tunjuk untuk yang dekat. Iya. Baca bawahnya. Hadza Muhammadun. Tarjim. Ini Muhammad. Nah. Hadhihi Aminatun. Nah. Hadhihi. Hadhihi Aminatu. Aminatu. Iya. Ini Aminah. Nah. Sama-sama untuk lil qarib. Bedanya apa antara hadza dengan hadhihi? Hadza untuk mudzakkar, hadhihi muannats. Iya. Terus satu lagi. Asmaul isyarati lil ba'idi. Nah. Kata tunjuk untuk yang jauh. Iya. Zalika Hamidun. Itu Hamid. Naam. Tilka Zainabu. Itu Zainab. Naam. Kedua-duanya sama-sama lil ba'id. Bedanya? Zalika mudzakkar, tilka muannas. Ahsan. Berapa total semua kata tunjuk yang sudah kita bahas? 4. 4. 2 mudzakkar, 2 muannas. Muannas. 2 lil qarib, 2 lil ba'id. Lil ba'id. Syukuran, jazakallah khair ya Luqman, barakallahu fi. Nah, kita kembalikan kepada Akh Abdul Ghaffar. Baik, Ustaz, barakallahu fi. Dan di sini ada beberapa pertanyaan yang telah masuk dari pesan singkat. Di antaranya yang pertama dari Banyuwangi, Bapak Bagio bertanya, Ustaz, mohon penjelasan dari lafaz Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an memakai isim huwa yang berarti jenis laki-laki. Bagaimana ini Ustaz penjelasannya dan apakah benar laki-laki? Jazakumullahu khairan. Demikian Ustaz. Pertanyaan pertama ini pertanyaan yang sebenarnya tidak layak dipertanyakan. Ini pertanyaan yang menunjukkan keraguan. Bahkan bisa jadi di situ ada nada merendahkan. Ini tidak pantas jika ditanyakan oleh seorang muslim. Tapi kita jawab. Kita jawab. Pertama, sudah kita bahas dulu bahwa setiap kata benda dalam bahasa Arab tidak akan keluar dari dua jenis ini. Setiap kata benda dalam bahasa Arab tidak akan keluar dari dua jenis ini. Kalau bukan dia masuk ke al-mudzakkar atau dia masuk ke al-mu'annath. Walaupun sebenarnya tidak semua kata benda yang kita sebutkan itu bersifat laki-laki dan kata benda yang kita sebutkan sebagai mu'annats bersifat perempuan. Sebagai contoh, ikhwan, ma mana hajarun? Batu. Saya tanya, batu punya jenis kelamin? Enggak. Batu tidak punya jenis kelamin. Terus kebalik? Tapi dipakai apa? Huwa atau hiya? Kalau kita mau tunjuk hajarun? Huwa. Waraqatun. Ma mana waraqatun? Saya tanya, kertas punya jenis kelamin? Enggak. Tidak. Tapi kalau kita mau tunjuk, pakai kata tunjuk yang mana? Hadihi. Nah, karena dari ini bukan hanya kekhususan bahasa Arab saja. Bahkan bahasa Inggris juga begitu. Bahasa Inggris juga begitu. Dan bahasa Prancis juga begitu. Bahasa Inggris misalnya, kita kenal ada he dan ada she. Mana yang untuk laki-laki? He atau she? He. He. Untuk perempuan apa? She. Walaupun terkadang yang kita katakan he atau she itu bisa jadi tidak hakiki dia punya jenis kelamin. Paham? Yang pertama itu dalam bahasa Arab seperti itu. Harus dipahami bahwa al-mudzakkar al-mu'annats ini dipakai untuk menentukan kata tunjuk yang tepat. Tapi bukan berarti kata tunjuk ini menunjukkan bahwa dia jenis kelaminnya laki-laki, ini jenis laki-laki perempuan. Tidak. Tidak demikian. Sama seperti contohnya hajarun tadi. Hajarun. Hanya saja dalam bahasa Arab itu, kalau ada sebuah kata benda, maka yang pasti pertama kali akan disebut, akan dipilih oleh orang Arab adalah al-mudzakkar. Pasti. Antara dua ini, antara dua kata benda ini, al-mudzakkar dan al-mu'annath, al-mudzakkar lebih utama dipilih dan lebih prioritas yang pertama yang dipilih. Contoh, ketika saya sedang berbicara di depan jamaah, ada laki-laki dan ada perempuan. Ada laki-laki dan ada perempuan. Saya katakan bagaimana salamnya ketika saya sebutkan. Saya pasti akan mengatakan assalamualaikum. Kum di situ antum artinya. Antum di sini untuk laki-laki dan untuk laki-laki saja, tidak untuk perempuan. Padahal di depannya ada laki-laki, ada perempuan. Kenapa saya bilang assalamualaikum? Nah, laki-laki lebih diutamakan. Paham tuh? Maka jika ada sebuah kata benda dalam bahasa Arab itu, pasti dia akan dipilih kalau bukan menggunakan kata tunjuk mudzakkar atau muannats. Pilih salah satu, tidak mungkin tidak. Tidak mungkin tidak. Dan untuk Allah tabaraka wa ta'ala, tentu dalam bahasa itu kita pilih kata itu juga mana untuk Allah. Mana lebih pantas, mudzakkar atau muannats? Mudzakkar. Walaupun belum tentu yang kita tunjuk mudzakkar itu maksudnya bersifat punya jenis kelamin laki-laki. Kan tadi kita disebutkan tadi. Seperti hajar. Saya tanya, hajar ketika kita bilang hajar pakai apa? Dzalika atau tilka? Dzalika. Apakah ketika kita bilang dzalika hajarun itu batu-batu punya jenis kelamin? Laki-laki maksudnya dia punya jenis kelamin laki-laki? Tidak. Hanya saja dalam bahasa Arab mau tidak mau harus dipilih. Dalam bahasa Arab mau tidak mau harus dipilih. Kalau bukan pakai dzalika atau pakai tilka, tidak akan kuat itu. Dan ketika yadurul amra baina hadaini alismain, ketika ada sebuah kata benda kalau bukan mudzakkar atau muannat, maka yang pasti akan dipilih adalah al-mudzakkar. Walaupun tidak hakikatnya dia bersifat berjenis kelamin laki-laki atau berjenis kelamin perempuan. Nah, itu yang bisa kita jawab. Dan mudah-mudahan tidak ada di kepala kita bahwa Allah SWT persis seperti manusia. Jauhkan pikiran ini. Ini pikiran yang bisa mengeluarkan seseorang dari akidah yang benar. Jauhkan. Ini semua kembali ke tadi yang saya katakan penjelasannya. Mau tidak mau harus dipilih antara mudzakkar atau muannats. Walaupun pada hakikatnya yang kita sebut mudzakkar belum tentu dia punya jenis kelamin laki-laki. Sama seperti batu. Batu ada jenis kelaminnya? Tidak. Waraqah, kertas. Ada jenis kelaminnya waraqah, kertas? Kalau unta, jamal dengan naqah ada. Ada sedalik? Tapi ada beberapa benda yang mau tidak mau harus menggunakan isim mudzakkar atau muannats, walaupun hakikatnya dia tidak punya jenis kelamin. Maka untuk dan sudah dijelaskan oleh para ulama bahwa antara dua isim isyarah ini atau dua jenis mudzakkar atau muannats ini, jika ada sebuah kata benda bisa mudzakkar bisa muannats, maka yang pasti akan diutamakan terlebih dahulu mudzakkar. Itu kaidah yang disebutkan para ulama bahasa, di antaranya disebut oleh Sibawaih. Nah, wallahu a'lam bissawab. Atas nasihat serta faedah yang telah disampaikan. Berikutnya, pertanyaan pesan singkat yang bertanya. Ustaz, assalamualaikum. Bagaimana jika kita baru ingin belajar bahasa Arab? Apakah langsung dapat belajar dari nahu dan sorofnya? Demikian, Ustaz. Nah, penting dibedakan di sini antara orang yang non-Arab belajar bahasa Arab dengan orang Arab belajar bahasa Arab. Harus dibedakan antara dua jenis pelajar ini. Ada orang non-Arab seperti kita, orang non-Arab, orang Indonesia, yang bahasa ibunya bahasa Indonesia, mau belajar bahasa Arab. Ada lagi orang kedua, ada orang Arab pengen belajar bahasa Arab. Sama seperti orang Indonesia. Saya tanya, kita ada pelajaran bahasa Indonesia tidak? Kita orang Indonesia. Tapi ada pelajaran bahasa Indonesia. Apakah sama kira-kira kurikulum untuk kita dengan kurikulum orang Australia pengen belajar bahasa Indonesia? Sama tidak? Beda. Saya ketika belajar bahasa Indonesia, kondisinya beda dengan orang Australia yang mau belajar bahasa Indonesia. Bedanya apa? Kalau saya sudah dengar bahasa Indonesia sejak kecil. Bahkan sejak saya dilahirkan dari perut ibu saya, bahasa ibu saya adalah bahasa Indonesia. Nah, orang Australia lahir di muka bumi apa bahasanya? Bahasa ibunya? Australia. Ya tidak, bahasa Inggris. Ya tidak. Saya tanya, kurikulumnya disamakan, bisa sama tidak? Dengan kondisi yang berbeda, tidak mungkin kurikulumnya sama. Begitu pula antara orang-orang Ajam dengan orang Al-Arab pengen belajar bahasa Arab. kita orang-orang mana kita? Orang Arab atau non-Arab? Non-Arab. Pengen belajar bahasa Arab. Sama tidak kurikulumnya dengan orang Arab yang ingin belajar bahasa Arab? Tidak. Kondisinya beda. Saya dari kecil tidak berbahasa Arab. Yang satu ini orang Arab ini dari kecil sudah belajar bahasa Arab. Bahkan biasanya sudah lancar ngomong Arab. Saya ngomong pun satu kata pun belum tahu. Apakah sama kira-kira kurikulumnya? Tidak sama. Kondisi masing-masing orang menyebabkan kondisi berbeda dalam hal kurikulum. Maka dikenal dalam pembelajaran bahasa Arab itu ada ta'limul arabiyah li ghairin natikina biha dengan ta'limul arabiyah lin natikina biha. Buku yang antum pegang itu Durusul Lughatil Arabiyah li ghairin natikina biha. Ada tambahan li ghairin natikin. Apa artinya li ghairin natikina biha? Untuk non penutur yang bukan orang Arab. Maka bukunya ini Durusul Lughah li ghairin natikin. Adapun orang Arab, maka kurikulumnya ta'limul arabiyah lin natikina biha, ya, bagi yang sudah bisa. Orang Arab yang sudah bisa ngomong Arab, tinggal apa yang diluruskan? Tinggal apa? Tinggal dia perdalam kaidah-kaidah bahasa. Dia sudah tahu kitab kolam, dia tahu. Kitabun kolamun, dia tahu sudah. Nah, tinggal apa yang mesti diperbaiki? Tinggal diperbaiki kaidah bahasa. Berarti dia apa belajarnya? Belajarnya kaidah bahasa, nahu dan sob. Kalau kita dari mana? Dari awal. Dari ini dikenalkan kitabun kolamun. Paham? Kurikulum kita beda. Maka kalau ada orang tanya, orang pemula belajar nahu sorof atau bagaimana? Pemula. Kalau pemula yang bertanya ini orang Indonesia, maka tepat tidak kalau mulai dari nahu dan sorof? Tidak tepat. Langsung ke kaidah, maka akan langsung memusingkan kepala. Nah, yang tersenyum paham apa yang saya maksud. Lebih mudah mana? Ketika kita ajarkan, akhi ini kolamun, pena, selesai. Hada kolamun, ini pena, selesai, sampai situ dulu. Ada orang yang tersulit. Hada kolamun, ya akhi, hada mubtada. Marfu' wa alamatu rafa'ihi ad-dhammatul muqaddaratu ala akhirihi. Mana'a min zuhuriha at-ta'adzur atau at-thiqal. Antum paham apa yang anda bicarakan? Mana lebih mudah? Hadza qalamun, ini pena, selesai. Iya tidak? Belajar nahwu sharaf mati belakang. Nah, ada orang pengen menguasai semuanya, langsung belajar nahwu dan sharaf. Maka tidak. Nah, saya katakan bukan itu jalannya. Anda telah menempuh jalan yang tidak tepat. Kalau ingin belajar bahasa Arab dari awal, kita bicara dari awal. Anda belum pernah belajar bahasa Arab sebelumnya. Tidak punya kosakata kecuali hanya sedikit saja. Maka mulai dari kitab Durusul Lughah saja. Adapun setelah itu Anda telah mampu, telah mempunyai mufradat yang banyak dan sudah bisa jadi sudah hatam jilid 1, jilid 2 Durusul Lughah, tafadhol, masuk ke kitab Nahwu dan Sharaf. Masuk misalnya ke kitab dasar Nahwu dan Sharaf, Ajurumiyah misalnya. Ajurumiyah, silakan. Tapi kalau Anda baru pertama kali belajar bahasa Arab langsung ke Ajurumiyah, maka saya tidak rekomendasikan. Inilah yang menyebabkan banyak orang tersandung dalam belajar bahasa Arab. Dia salah memulai. Akhirnya apa? Berkembang di seluruh otak manusia. Mayoritas orang kalau ditanya belajar bahasa Arab sulit atau mudah, orang-orang di luar sana bilangnya apa? Sulit. Sulit. Kenapa? Karena mereka memulai belajar salah. Mereka mulai belajar dari nahwu dan sharaf. Padahal itu kurikulum untuk orang Arab yang sudah bisa ngomong, sudah bisa baca, tinggal apa? Tinggal meluruskan nahwu dan sharaf saja. Kita dari awal, dari alif, ba, ta, saja. Iya tidak? Nah, maka kalau kita belajar dari nahwu dan sharaf padahal kita belum punya dasar sama sekali, saya tidak rekomendasikan. Nanti Anda akan berhenti di tengah jalan dan muncullah pemikiran negatif yang hampir disepakati sebagian besar orang bahwa bahasa Arab itu sulit, padahal tidak. Bahasa Arab itu mudah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawaban saat yang telah disampaikan dan merupakan pertanyaan menutup dari percobaan pelajaran kita di kesempatan malam hari ini. sebagai ikhtitam, mohon disampaikan sebagai istifadah atau poin-poin dari apa yang dapat kita ambil dari pelajaran malam hari ini, Ustaz. Pembahasan di pelajaran ketujuh ini tadi sudah kita jelaskan kesimpulannya, bahwa kita belajar tentang kata tunjuk. Dan tadi sudah disebutkan bahwa kata tunjuk, total seluruh kata tunjuk yang sudah kita bahas 4. 2 lil bait, 2 lil qarib, 2 untuk muzakkar, dan 2 untuk muannas. Nah, semoga Allah berikan kemudahan bagi kita semua. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.